السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-10, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat 17. Silakan dibaca. Bukurnya dibaca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah orang-orang musyrik itu, mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah yang menjadi saksi atas diri mereka sendiri dari kekafiran. Mereka itu akan terhapus ya. Mereka itu terhapus sias maka mereka akan perbuatan gugur, habitat itu gugur artinya. gugur ya. Perbuatan-perbuatan mereka itu akan gugur atau sia-sia, dan mereka di dalam neraka selama-lamanya. Kekal ya. Dan mereka kekal di dalam neraka. Nah. Itu Ustaznya. Ma harfu nafyin kana fil madhi naqis. Lamunya lam juhud ya. Lam alamu juhud musyrikina isim kana an harfu nasbin pemasdar harfu nasbin yang Arunas bin ya'muruna fil mudhari mansubun bi an alwaw fa'ilun masjida maf'ulun bi Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih syahidina mudhafun ilaih juga ya. Udah boleh dari mana? Hah? Oh ini ya syahidina maf'ulun bi sani. Ini jadi bukannya saksi. Bagusnya kalau ini jadi hal ya, syahidina ala Menjadi anfusihim. saksi. Ya hal ya. Berarti ana salah ya. Syahidina hal ala anfusi jarwa majrur hi mudhofun ilaih bil kufri jarwa majrur. Ulaika mubtada habitat fil madi dengan fa'ilnya di belakangnya a'malu dengan alimat ta'nis ya Ustaz ngomongnya ya. Alamat itu bukan alimat. Alamat Alamat itu ta'nis. Alamat ta'nisi. A'malu fa'il dari habito hum mudhofun ilaih. Alwaw harfu atfin finnari ini jarum majur sebagai khobar muqaddam. Hum mubtada muakhor haliduna na'at ya dari hum ya. Mereka selama-lamanya. Apa hal? Kok naat sih? Hal ya? Emang tadi hukumnya sebagai apa? Tadak mu'akhor hukumnya. Finari. Hmm. Ini hukumnya mutada aja. Khalidunya khobarnya. Finarnya jarum majurnya? Kenapa emang ya? Gitu gak? Ini kan kalau diurutin nih. Wahum khaliduna finari. Mereka kekal di dalam neraka. Dia cuma umda, apa fadlah tambahan aja. Oh, nam jarwa majrur iya ya fadlah tambahan. Berarti wawu arfatin finar jarwa majrur hum mubtada khaliduna khobar ya dari hum ya. Iya, nah. 17 tafsirnya. Laisa min sya'nil musyrikina i'maru buyutillahi wahum yu'linuna kufrahum billahi wa yaj'aluna lahu syuraka'a. Syuraka'a ya? Iya. Yeah. haula'il musyrikuna batalat a'maluhum yaumal qiyamati wa masiruhumul khuludu finnari. Bukanlah termasuk urusan orang-orang musyrik untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, dan mereka mengumumkan ya, atau menyatak yang di mana mereka menyatakan kekafiran mereka kepada Allah dan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Mereka orang-orang musyrik itu amal-amal perbuatan mereka sia-sia atau hapus atau gugur ya di hari kiamat. Terhapus di hari kiamat, dan tempat kembali mereka yang kekal di dalam neraka. Kata Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi shahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah layak bagi orang musyrik memakmurkan masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan diri mereka sendiri dengan kekufuran. Mereka itu adalah orang yang gugur amalan mereka, dan di dalam neraka mereka kekal. Jadi orang musyrik itu tidak layak memakmurkan masjid Allah, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah. Maka ya, kaum muslimin harus merebut ya Masjidil Haram dari tangan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak layak memakmurkan masjid Allah. Karena yang mereka lakukan itu bukanlah syariat Islam, bukanlah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, yang layak mengurus Masjidil Haram adalah kaum muslimin. Makanya ketika itu akhirnya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah dengan apa yang kita kenal sebagai Fathu Makkah. Sejak saat itu, sejak Fathu Makkah sampai saat ini, alhamdulillah ya, Masjidil Haram dikuasai oleh kaum muslimin, dan di sana diadakan ibadah-ibadah mulai dari tawaf, sholat, sa'i, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ya lanjut. Silakan dibaca. Bu Fatimah baca. Naam Ustaz, afan baru masuk Ustaz. Ayat 18 Ustaz ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya hanyalah memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah dari orang yang beriman. Nah. Innama. Bukan beriman, yang diberikan petunjuk kita. Oh, yang diberikan petunjuk muhtadi. Innama adatul hasyr. Ya, adatul hasrin. Adatul hasrin ya'muru fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya mustatir saya. Takdirhu huwa ya. Enggak lah, fa'ilnya belakang tuh, ada man di sini. Oh, ada belakang. Mana? Masajida maf'ulun bi Allahi lafzul jalalas mudhofun sebagai mudhofun ilai man fa'il dari ya'muru amana fi'lun madin fa'ilnya mustatir kembali ke man saja. Nah. Yang beriman ya pada Allah. Bila jarro majrur wal yaumi al waw harfu atfin al yaumi maktub al akhiri maktub lagi sir. Wa al waw harfu atfin aqama fi maktub lah. Enggak ada waw-nya. Kembali ke man? Al akhirin salata afulun bi al waw harfu. Oh bukan. Oh, na'at dari al yaumi sir. Iya mantuk. Ya, mana enggak ada waw-nya? Wa al waw harfu atfin a. Naam. Yang mana sir? Akhir. Iya, na'at sir. Al waw harfu atfin aqama mendirikan maktub ke ini. Fil madi aja ya. Fil madi kan di sini. Antum kayaknya koneksinya enggak bagus ya. Fi'lun madin. Fi'lun madin file-nya enggak tahu, Ustaz. Teman-teman. Yang lain gimana? Ini yang kedengar. Iya, sama agak lambat. Ya agak lambat siapa? Ane atau Abu Fatimah, Abu Fatimah. Jadi ya, agak soalnya ada lag-lag. Iya, iya. Bagus, bagus, Ustaz. Coba lagi deh. Coba lagi, coba lagi. Eh, Abu Fatimah lagi. Nah, Ustaz. Nah ini langsung tadi kayaknya agak ya. Baik, lanjut. Aqom itu fi'il madi. Fi'il madin, fa'ilnya mustatir ya'udu ilaman sana. Ya'udu itu ala bukan ini. Oh, ya'udu alaman. Nah. As-salata maf'ulun bi al-waw harfu atfin ata fi'il madin maktub ke aqoma. Az-zakata maf'ulun bi al-waw harfu atfin lam harfu jazmin yakhsha fi'lu mudhari'un majzum bilam illa adatul istisna Allah lafzul jubal lafzul jalalas sebagai mustasna alfau harfu atfin asa fi'lun madhi. Bentar dulu, ini Allah bukan sebagai mustasna kayaknya, ini kan kecuali Allah. Ini sempurna positif atau sempurna negatif atau tidak sempurna negatif? Tidak sempurna negatif, tidak sempurna negatif ya. Tidak sempurna kan, berarti kan maf'ulun bih. Fi'il awamil ya, tergantung amalnya. Maf'ulun bih. Ini maf'ul bihnya. Jadi illa itu apa namanya? Adatul istisna mulghah. Naam. Naam. Al-fau harfu atfin asa fi'lun madhin ulaika sebagai muslim isar sebagai fa'il ya sana. Iya. An harfu nasbin yakunu fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il mansubu bi'an minal muhtadina jar wa majrur. Tafsirnya la ya'tani bi buyutillahi wa ya'muru ha illal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa la yakhafuna fillahi ini apa law mata laimin haula'il ummaru humul muhtaduna illal haqqi oh ya hafujar astaghfir tidaklah apa namanya di ya, tanah itu perhatian ya. Perhatian tidaklah perhatian kepada rumah-rumah Allah dan memakmurkannya kecuali orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu umar itu ini Zat. Ya, kan ada ya'muruha kan? Berarti memakmurkan. Orang-orang yang memakmurkan itu ya. Mereka itu orang memakmurkan, mereka itu mendapat petunjuk yang benar. Pada kebenaran. Pada kebenaran. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga mereka, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid, yakunu minal muhtadin, termasuk ya kalangan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan perintah untuk memakmurkan masjid, ya. Terlebih dalam ayat ini berarti memakmurkan Masjidil Haram yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang surah At-Taubah ini bicara banyak tentang orang-orang musyrik Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka menjadikan Masjidil Haram penuh dengan berhala, ya. Ka'bah itu di sekitarnya ada ratusan berhala yang mereka sembah. Mereka menyembah Allah Azza wa Jal bersama dengan penyembahan mereka kepada Allah, mereka pun menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang masih menyembah Allah, sekalipun ya mereka menyembah Tuhan selain Allah, diperangi sebegitunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang musyrik zaman sekarang yang mereka sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini lebih layak untuk diperangi, ya. Artinya kemusyrikan yang ada di zaman ini itu lebih parah daripada kemusyrikan yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan baca Bu Dahiris, ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kalian menjadikan orang-orang yang memberi air kepada orang-orang yang berhaji dan orang mengurus Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka berjihad di fisabilillah, tidaklah mereka itu sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Alhamzatu harfu istifham, ja'altum fi'lun madin, fi'lun madin tum fa'il, siqayata maf'ulun bi, alhajji mudafun ilaihi, alwaw harfu arfin, imarota maktufun ala siqayata, almasjidi mudafun ilaihi, alharami na'at, kaman jarwa majrur, amana fi'lun madin billahi jarwa majrur alwaw hafu atfin alyaumi maktufun ala lafudat ala Allah al-akhiri na'at alwaw hafu atfin jahada fi'lun madin fisabili jarwa majrur allahu lafudat ala sebagai mudafun ilaihi la hafu nafin yastawuna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il inda zaraf Allahi mudafun ilaihi alwaw harfu atfin Allahu lafu dalala sebagai mubtada la harfu nafin yahdi fi'lun mudari alqawma mudafun mahulun bi azolimina na'at 19. Aja'altum ayyuhal qawmu ma taqumuna bihi man saqiyal hajija. Bukan man, ya. Ini ada kasrahnya kan. Min. Min saqiyal hajiji, ya dia. Min saqil. Min saqil. min saqiyil hajiji. Oh, min saqiyil hajiji wa imaratil masjidi. Wa imaratil masjidil harami ka imani man amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la tatasawi halal tatasawi la tatasawa tatasawa kan tasawa ya tasawa la tatasawa halal mu'minina halu kali ya kan enggak sama keadaan kan berarti halul mu'minina halu la tat jadi fa'il Ustaz ya. Ya, fa'il dari tata sawa. Karena hal ini dia memang ada yang menganggapnya mu'annas ya. Jadi hal itu baik hal atau halah itu bisa dihukumi mu'annas. Makanya dia tata sawa ya. Mu'annas. La tata sawa halul mu'minina wa halul kafirina indallah. Di annallaha la yakbilu amalan bighairil imani. Wallahu subhanahu la yuwaffaku bi a'malil khairi al-qawma zalimina li anfusihim bil kufri. Wahai kaum, apakah kalian menjadikan apa yang kalian perbuat dengan memberi minum orang-orang haji dan umroh di Masjidil Haram seperti orang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah, tidaklah sama keadaan orang mukmin dan keadaan orang kafir di sisi Allah. Karena sungguhnya Allah tidak menerima amalan tanpa iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyetujui amal terhadap perubahan baik mereka. Allah tidak menyetujui saya terhadap perbuatan baik kaum yang zalim. Allah tidak menerima. Oh, menerima. Oh, yang masih ya, gini ya? La yuwaffaqu. Iya, tidak menyetujui. Allah tidak menerima terhadap amalan baik kaum yang zalim terhadap diri mereka dengan yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Oh, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah kalian hendak menjadikan memberi minum orang yang berhaji dan mengurusi Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan berjuang di jalan Allah, la yastawuna indallah. Mereka tidaklah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ketika itu Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka masih menerima orang-orang yang berhaji tentu dengan cara mereka sendiri. Di antara mereka memang ada yang mengurusi makan dan minumnya orang-orang berhaji. Di antara mereka ada yang mengurusi membersihkan Masjidil Ka'bah dan sekitarnya. Tapi sebaik apapun mereka, kalau tidak ada keimanan dalam hati mereka, maka tidak akan diterima amalan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam, amalan tanpa iman tidak akan diterima. Ya. Jadi sebaik apapun orang, dia beramal kebaikan, memberi misalnya memberi makan orang miskin, ya, membantu kesulitan untuk mereka, tapi kalau dia nggak punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan lima rukun Islam yang telah ditetapkan, enam rukun iman yang telah ditetapkan, maka tidak ada manfaat dari amal perbuatannya. Karena Allah tidak akan menerima amal perbuatan tanpa adanya iman. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastawuna 'indallah. Tidaklah sama ya orang-orang yang sekalipun mereka meminum orang haji dan mereka memakmurkan Masjidil Haram, Tapi karena mereka enggak punya keimanan dalam hati mereka, maka tidaklah sama mereka dengan orang-orang beriman. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Yaitu orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ini dari awal sampai akhirnya, kata zalim ini sering disematkan untuk orang yang mencelakakan dirinya sendiri dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan menyembah ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam bentuk kezaliman yang paling besar, bagaimana tidak Allah telah memberikan manusia semua yang kita butuhkan untuk hidup. Allah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Allah memberikan kita oksigen dengan bebas. Allah memberikan kita akal, tapi tidak bersyukur, maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling zalim. Nah, ya, kita lanjutkan. Baca Pak Edi. Ya, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang faizun, menang tadi ya. Ya, faizun itu orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, amanu fi'il mudhari, alwawu fa'ilnya, jumlah amanu sebagai silah mausul, alwawu harfu atfin, hajaru ma'tuf, alwawu harfu atfin, jahadu ma'tuf, fi sabilillahi jar majrur, Allahi lahtu jalala sebagai mudhof ilahi, amwalihim bi amwalihim jar majrur him mudhof ilai alwawu harfu atfin anfusihim jar majrur anfusihim jar majrur sebagai ma'tuf anfusihim mudhof ilai sebagai ma'tuf a'dhamu isim tafdil darajatan tamyiz. Nah, dulu sebagai apa azamu itu? Dan sebagai khobar daripada Alladzina ya. Darajatan tamyiz indallahi inda dorof Allahi lah tujala sebagai mudhof ilaih. Alwawu harfu atfin ulaika isim mausul hum domir mufasil alfa izun khobarnya seperti tadi humnya apa? Humnya domir mutasil. Bukan mutasil, domiru faslin, domir pemisah. Domir mufasil. Enggak, domiru faslin. Domiru faslin, domiru faslin. Alladzina amanu billahi wa taraku darul kufri qasidina darul islami wa badalu amwalahum wa anfusahum fi jihadi li'i'la'i kalimatillahi wa ula'i a'zamu darajatan indallah wa ula'ika humul fa'izuna biridwanihi. Orang-orang yang beriman pada Allah dan meninggalkan negeri kafir untuk menuju negeri Islam dan mengorbankan harta mereka dan diri-diri mereka di dalam jihad untuk menegakkan kalimat Allah, mereka itu mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat kemenangan dan dengan ridho dari Allah. Nah, mebarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan juga jiwa mereka, mereka adalah orang yang memiliki derajat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan, mereka adalah orang yang memperoleh kesuksesannya. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu merasa mulia dengan mereka mampu mengurus ya Ka'bah dan sekitarnya. Namun Allah membantah keadaan mereka karena tidak sama antara orang yang melakukan kebaikan tapi tidak disertai dengan keimanan dengan orang yang benar-benar beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beruntung, mereka yang sukses adalah orang-orang yang pertama harus beriman dulu. Alladzina amanu. Mereka harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menerima semua syariat Allah. Wa hajaru, berhijrah. Ya, meninggalkan negeri yang kafir menuju negeri yang muslim. Atau kalau sudah berada dalam negeri yang Islam, mereka hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dari maksiat menuju ketaatan. Ini definisi hijrah yang lebih luas. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka punya sifat keimanan, kemudian punya sifat suka meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kemudian berjuang jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka adalah a'dhamu darajatan indallah, orang yang memiliki derajat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Nah, ini definisi orang yang sukses. Jadi orang sukses itu bukan orang yang rumahnya banyak, mobilnya ya koleksi mobilnya apa berderet gitu ya, tidak. Orang yang sukses itu adalah orang yang seperti ini, orang yang punya iman dalam hatinya. Mereka senantiasa berusaha meninggalkan keburukan. Mereka senantiasa mengeluarkan apa yang dia miliki untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Bori baca. Bentar dulu. Ini kan dari Bapak-bapak ya. Ibu-ibu dulu. Bu Nurul baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya serta keredaan dan surga bagi mereka surga dan dengan kenikmatan yang kekal. Yubashiru fi'il mudhari, hum sebagai maf'ulun bi, rabbuhum sebagai fa'il, hum sebagai mudhofun ilaih, birahmatin jar majrur, minhu jar majrur, kemudian alwaw harfu atfin, ridwanin maktub kepada rahmatin ya. Alwaw harfu atfin, jannatin juga maktub kepada rahmatin, lahum jar majrur sebagai kabar muawal. Yeah, fiha jar majrur, naimun apa nih, mubtada muqimun, muntaba muakhar, kemudian muqimun sebagai na'at. Demikian Ustaz. Nah, ya. Top share. Inna haula tidak ya. Inna haula ilmu minina al muhajirina lahum busyra. Lahumul busyra. Lahumul busyra mir rabbihim birahmatil wasiati waridwani alladhi la sakhata ba'dahu wa masyiruhum ila jannatil khuldi wa na'imid da'imi ya Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah bagi mereka kegembiraan ya dari Rab mereka dengan rahmatnya yang luas dan ridwannya dan ketidakannya yang tidak terputus ya, sakota, tidak rusak. Tidak ada kemurkaan. Oh, tidak ada kemurkaan setelahnya. Dan tempat mereka, komasir tempat mereka di dalam surga yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Dan Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, yaitu orang beriman, berhijrah, berjuang jalan Allah, memberi kabar gembira dengan apa? Dengan rahmat darinya dan juga keridhaan dan surga-surga. Lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka di dalam surga tersebut ada kenikmatan yang abadi. Jadi Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah dan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan rahmat dan juga ridha dan juga surga. Yang di mana dalam surga itu terdapat kenikmatan yang muqim ya, kenikmatan yang abadi. Nah. Ya, baca Pak Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang agung atau besar. Khalidina khobar mukaddam. Khalidina itu berarti jadi ini dong, jadi hal ya. Oh, bukan jadi lagi ngomongin keadaan penghuni surga kan. Khalidina jadi hal, fiha jar madrur, abadan, hal juga. Kok hal sih? Kan selama-lamanya apa tuh? Sifat. Nah, masalah sifat. Zorob kan? Zorob. Iya, zorob zaman ya. Inna harpun nasbin wa taukidin Allah lafzul jalalah jadi isim inna indahu jadi jorob. Indah ya jorob. Ajrun khobar inna azimun khobar. Entar dulu. Kan kalau dibilang ajrun ini khobarnya inna, kalau kita bilang inna Allah ajrun, nyambung gak Pak Bori? Sesungguhnya Allah itu pahala. Ini batil kan. Jadi indahu ajrun, indahu kan tadi udah dibilang dorop ya, zorfiahnya sebagai khobar muqaddam. Nah, ajrun mubtada muakhar. Jumlahnya baru khobarnya inna gitu. Khobar jumlahnya jadi khobar inna azimun jadi na'at dari ya. Iya, na'at. Makisi nafi tilkal jinani lin nihayati la nihayata li iqamatihim wa tan'imihim. Ini wa tan'umihim gitu ya kali. Tan'umihim wa zalika sawabun ma qaddamuhu minat ta'ati wal amali solih fi hayatihim dunya. Innallaha ta'ala indahu ajrun azimun liman amana wa amila solihan bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. kekal di dalam sorga selama-lamanya, tidak ada akhir ya? Iya, tidak ada akhir. Tidak ada akhir untuk tinggal dan menikmatinya. Untuk tinggal dan menikmatinya. Hal itu pahala. Ya, pahala tersebut. Oh, pahala tersebut maqaddamuhu, apa yang mereka lakukan. Iya. Dari ketaatan dan amal soleh dalam kehidupannya di dunia. Sesungguhnya Allah Ta'ala di sisinya pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan mengerjakan pemerintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalidina fiha abada. Inna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Mereka orang-orang beriman kekal di dalam surga abada selama-lamanya. Sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang agung. Jadi orang-orang yang beriman semuanya akan kekal di dalam surga, meskipun tidak semuanya langsung masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan yang beriman yang masuk surga tanpa siksaan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut silakan dibaca Ibu Yasir udah kembali sekarang nih kayaknya. Ya, Bu Yasra baca, Bu. Oh, Ustaz. Yang AB enggak lanjut, Bu. Putus. Oh, iya, Tip. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Dan siapa yang menjadikan mereka pemimpin di antara kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah. Ya harpunida, ayu munada hanya harfu tambih. Alladzina na'at dari ayu amanu fil madi alwawnya sebagai fa'il la nahiyah tattakhidu fil mudhari alwawnya sebagai fa'il aba'a maf'ulun bih kum mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin ikhwana ma'tuf ala aba'a kumnya sebagai mudhafun ilaihi awliya'a maf'ulun bihsani. In harfu syartin istahabbu fi'il madi wawnya sebagai fa'il al-kufra maf'ulun bih alal imani jarwa majrul waw sebagai fa'il waw harfu istinaf man isim syart sebagai mubtada yatawalla fi'il mudhari. Yeah. Fa'ilnya domil mustatir huwa humnya sebagai maf'ul bih. Nah. Minkum jar wa majrur fa'ulaika alfa'u fa'ilnya harfu jawab. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada humnya domir faslin zolimuna khobar ya Ustaz. Nah sekarang yang ketiga, ya ayuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyarihi la tattakhidu aqriba'akum minal abai wal ikhwani wa ghairihim awliya'a tuhsyuna ilaihim usarar asrarul muslimin asrarul muslimina watastashirunahum fi umurikum madamu alal kufri muadina lil islami wa may yattakhidhum awliya'u wa yulqi ilaihim wa may yattakhidhum awliya'a awliya'a benar wa may yattakhidhum awliya'a wa yulqi ilaihim wal mawaddata faqad 'asallahu ta'ala wa zalama nafsahu dhulman 'azima. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan syariatnya, janganlah kalian menjadikan kaum kerabat kalian seperti ayah, saudara dan yang lain sebagai pemimpin kalian. Yang kalian menyebarkan kepada mereka. Oh, yang kalian menyebarkan kepada mereka rahasia kaum Muslim dan bertukar pikiran dengan mereka dalam urusan kalian selama mereka bertahan di atas kekafiran dan memusuhi Islam. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan memberikan kasih sayang kepada mereka, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan menzolimi diri sendiri dan kedoliman yang besar. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil ayah-ayah kalian dan juga saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, ya, sebagai penolong-penolong, sebagai teman dekat. Ini istahabul kufral iman, jika mereka lebih memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Kenapa? Karena khawatir kalau terlalu dekat dengan bapak dan saudara yang kafir dan mereka jelas-jelas musuh Islam, khawatir ya kaum muslimin akan membocorkan rahasia kaum muslimin yang lain. Wa may yatawallaw minkum fa ulaikumuz zalimun. Dan siapa saja yang memberikan membantu mereka, menjadikan mereka sebagai wali, fa ulaikumuz zalimun. Maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kezaliman yang besar. Jadi enggak boleh berteman dekat dengan orang kafir ya, yang mana ditakutkan akan bocor rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang pun sama ya, tidak boleh kita berteman dekat. Kalau bermuamalah silakan. Tapi menjadikan orang kafir sebagai sahabat, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat yang jelas tentang hubungan pertemanan ya. Kata Rasulullah, "Al mar'u 'ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Karena kalau teman kita misalnya orang yang soleh, pasti kita akan ikut-ikutan soleh gitu. Kita kalau punya teman yang misalnya rajin ke masjid, rajin ikut kajian-kajian, maka kita akan terpengaruh, termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Sebaliknya kalau teman kita adalah orang yang malas-malasan sholat, ya, orang yang sukanya nongkrong, nggak bermanfaat, yang ada apa? Kita pun terpengaruh. Karena dalam pepatah orang Arab dikatakan as-sahibu sahib. Ya. Sahabat itu sahib, menarik. Ya. Menarik sesuai dengan karakter dia. Makanya pilih sahabat yang baik. Supaya kita ditarik ke arah yang baik-baik. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk, maka kita pun akan ditarik ke arah yang juga buruk. Ya. Nah, tapi mungkin sampai sini untuk materi pada hari ini. Karena ayat yang selanjutnya terlalu panjang, nggak cukup waktunya. Kita lihat kalau ada pertanyaan masuk. Ada satu pertanyaan dari Budaya Elis ya, bagaimana batasan negeri kafir saat ini untuk hijrah dari negeri tersebut? Ya, negeri kafir itu adalah negeri yang mayoritasnya orang kafir ya. Negeri kafir adalah negeri yang mayoritasnya orang kafir. Seperti misalnya negara-negara Eropa itu kan mayoritas mereka adalah orang-orang kafir. Maka itu kita sebut sebagai negeri kafir. Bolehkah kita misalnya kuliah atau bekerja di sana? Maka para ulama mengatakan hukum asalnya tidak boleh. Kecuali bagi orang yang bisa menjaga diri dan agamanya selama ya bisa tinggal di sana. Selama tinggal di sana. Terlebih lagi kalau dia bisa berdakwah di sana, maka ini bagus. Tapi kalau misalnya seseorang dengan dia ya kuliah atau bekerja di negara kafir, dia sulit melaksanakan syariat-syariat Allah, ya bahkan dikhawatirkan dia malah tergoda, ya malah makin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanya seperti ini tidak boleh. Orang yang seperti ini wajib hijrah dari negeri yang kafir tersebut ke negara Muslim, karena biar bagaimanapun keadaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya, Anda pernah merasakan gitu ya, 2 minggu di Australia itu berasa banget ya bagaimana kerinduan kepada suara azan gitu ya. Ibaratnya ya, di Indonesia aja yang azan saut-sautan belum tentu orang pada mau ke masjid. Apalagi di negeri yang azan nggak kedengeran sama sekali. Ini kan sangat berpengaruh ke dalam hati manusia. Ya, jadi batasan negara kafir dengan negara Muslim ya tinggal lihat kalau zaman sekarang ya, tinggal lihat mayoritasnya. Mayoritasnya seperti apa dan bagaimana aturan di sana. Kalau azan masih dibebaskan, maka ini masih bagus ya. Tapi kalau kebanyakan negara kafir itu kan tidak mengizinkan azan kecuali di dalam masjid kan. Jadi speakernya harus speaker indoor, itu pun yang nggak boleh kedengaran sampai di luar. Maka ini sebuah nikmat yang kadang-kadang lupa ya, luput kita sadari. Gitu ya, teman saya yang kuliah lama di luar negeri begitu pulang ke Indonesia, satu hal yang paling disyukuri adalah azannya. Ini Masya Allah ya. Kita kadang-kadang yang di Indonesia suka tidak menyadari nikmat ini ya, nikmat mendengarkan azan di mana-mana. Ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.